Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan abidin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian ad-durs an-nafisah fi bayani mutammimah al-ajrumiyah. An-na'tu, pembahasan tentang na'at. Wattabi al-mustaq abul muawwal bihi al-mubayin lil-lafti matbu'i. Na'at ialah salah satu tawabi' yang berbentuk mustaq atau muawwal bil-mustaq, yang berfungsi menjelaskan lafad matbu'nya. Wal murad bil mustaq ismul fa'il abaib wasmul maf'ul kama dhurub wassifa al musyabbah ka hasan wasmut tafdil ka a'lam. Yang dimaksud mustaq itu adalah isim fa'il seperti dharib, isim maf'ul seperti mabrub, sifat musyabahat seperti hasan, isim tafdil seperti a'lam. Wal muradu bil mu'awwal bil mustaq, sedangkan yang dimaksud dengan mu'awwal bil mustaq disebut isyarah. Nahu maratu bi zaidin hadha wasmul mausul. Nahu maratu bi zaid alladhi qama. Wadhu bi makna sahib. Nahu maratu bi rajulin dima'lin. Wa asma'un nasab. Nahu maratu bi rajulin dimasqi. Wa bidhalika al-jumlah, termasuk dari ini adalah jumlah. Wa syartul man'ud biha ayyakuna nakiratan, syaratnya man'udnya harus berbentuk nakirah. Nahu wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Wa kadhalikal masdar, demikian pula masdar. Wa yaltazimu ifradu wa tadhkiru, dan syaratnya tetap mufrad mudzakkar. Taqul maratu bi rajulin adlin wa bi imra'atin adlin wa bi rajulaini adlin wa maratu bi rijalin adlin. Wa na'tu yadba'ul man'uta fi raf'i wa nasfi wa khafdi wa fi ta'rif wa tankiri. Na'at mengikuti man'utnya dalam hal rafa', nasab, khafat, ma'rifat, nakirah. Thumma in rafa'a dhamir al-man'ut al-mustatir fi tab'an fi tadkir wa ta'nithi wa fi ifradi wa tasniyati wa jami'. Kalau na'at itu merafa'kan dhamir ya kembali kepada man'utnya ya mustatir, maka na'at juga mengikutinya dalam hal mudhakar, mu'annas, mufrad, musanna, dan jama'. Taqul qama zaid al-aqil wa ra'aytu zaidan al-aqila wa maratu bi zaidin al-aqili wa ja'at hindun al-aqilatu wa ra'aytu hindan al-aqilata wa maratu bi hindin al-aqilati wa ja'a rajul aqil wa ra'aytu rajulan aqilan wa maratu bi rajulin aqilin wa ja'a zaidani al-aqilani wa ra'aytu zaidaini al-aqilaini wa maratu bi zaidina al-aqilina rajulani akilani wa ra'aitu rajulaini akilaini wa marata bi rajulaini akilain wa ja'a zaidun al-akilun wa ra'aitu az-zaidin al-akilin wa marata bi zaidin al-akilin wa ja'at al-hindani al-akilatani wa ra'aitu al-hindaini al-akilataini wa marata bi al-hindaini al-akilatain wa ja'at al-hindatu al-akilatu ورأيت الهندات العاقلات ومرت بالهندات العاقلات وإن رفع النات والاسم الظاهر والضمير الباريز tapi kalau naatnya merafakkan isim zahir atau dhamir baris lam yu'tabar halul man'ut fi tadhkir wa tanis wal ifrad wa tadwil wal jam'i maka keadaan man'ut tidak dianggap baik ketika mudakar, muannas, mufrad, musanna atau jamak, bal yu'ta an-na'tu hukmal fi'li, tapi na'at diberi hukum seperti hukum fi'il. Fa in kana fa'ilu muannasan unnisa, kalau fa'ilnya muannas ikut muannas. Wa in kana al-man'ut bi mudakaran, sekalipun man'utnya mudakar. Wa in kana fa'ilahu mudakar dzukira, kalau fa'ilnya mudakar dia ikut mudakar. Wa in kana al-man'ut bi muannatsan, sekalipun man'utnya muannas. Wa istamalu bila dzil ifrad wala yusanna wala yujma'. Na'atnya tetap menggunakan lafaz mufrad, tidak boleh dimusanakan, tidak boleh dijamakkan. Taqul ja'a Zaid al-aqaimatu ummuh wa ja'at Hindun al-qaimu abuha. Wa taqul marat bi rajulin qa'imatin ummuhu imra'atin qa'imin abuha wa marat bi rajulaini qa'imin abuhuma marat bi rijalin qa'imin aba'uhum il anna sibawai qal, hanya saja sibawai berkata fima idza kana ismul marfu bi na'ti jam'an kamitsalil akhir, yakni kalau isim yang dirafakkan oleh na'at tadi berbentuk jamak seperti contoh yang terakhir marat birjalin qa'imin aba'uhum bal asan fi na'ti ayujma' jam'at taksir, yang bagus na'atnya dibuat jamak taksir fayuqal marat birjalin qiyamin aba'uhum wa marat bir nam wa marat birjalin qu'udin ghilmanu. Ya, ini kurang alif birijalin qu'udin ghilman. Nah, dibikin jamak ya, itiralat. Fa huwa afsah, yang begini lebih fasih min qa'im aba'uhum, daripada qa'im aba'uhum wa qa'id ghilmanu bil ifrad. Wal ifrad kama taqaddam afsah min jam'it tashih, tapi kalau berbentuk mufrad lebih bagus daripada ikut jamak mudzakkar salim. Nahwu maratu bi rijalin qa'imin aba'uhum wa bi na'am wa bi rijalin qa'idina ghilmanu, kurang alif ya, dijamakkan wa bi rijalin. Hadi amsalatu na'til arfa'a lil ismi. Hadi amsalatu na'ti arfa'i lil ismi dhahir, ini contoh na'at yang merafakkan isim dhahir. Wa misalun na'ti arfa'i, nah ini tadi hadi amsalatu na'ti arfa'i lil ismi dhahir, kurang alif. Wa misalun na'ti arfa'i lil dhamir al baris qauluka ja'ani ghulamun mar'atin dharibatu hiya waja'atni ammatu rajulin dharibuha huwa waja'ani ghulamu rajulaini dharibuhuma. Ini bukan rijalain tapi rajulaini ya, berarti rajulain alifnya dibuang. Wa ja'ani ghulamu rijalin daribuhum. Wa fa'idatuhu, adapun fungsi na'at, takhsisul man'ut ingkana nakirah, mengkhususkan manut kalau berbentuk nakirah. Nahu maratu bi rajulin salih wa taubihu, atau memperjelas manut ingkana ma'rifah kalau berbentuk ma'rifat. Nahu ja'azid al-alim wa qad yakunu li mujaradil madhi, terkadang fungsinya ialah murni untuk memuji. Nahu bismillahirrahmanirrahim au li mujaradid dam, atau murni untuk mencela. Nahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim au tarahum, atau untuk menunjukkan tarahum, itu agar dikasihani. Nahu Allahumma arham abdakal miskin au li taukid, atau untuk memperkuat manutnya. Nahu tilka asyaratun kamilah. Wa idza kana al-man'utu ma'luman biduni na'ti jaza fi na'ti al-idba' wal qat'u. Kalau man'ut sudah dikenal tanpa disebut na'atnya, maka boleh pada na'at itu dibaca idba' mengikuti i'rab man'utnya. Boleh al-qat'u tidak mengikuti i'rab man'utnya. Wa ma'na al-qat'i an tarfa'a na'ta al-annahu khabarun mubtada' mahdhuf au tansibu bi fi'lin mahdhuf. Nahu alhamdulillahi alhamidu wa ajaza fi sibawai al-jar ala ibba wa raf'i bi taqdir huwa wa nasbu bi taqdir amdah. Wa idza taqarradin ud li wahid fa in kana al-man'utu ma'luman biduniha jaza idba'uha kullu jaza idba'uha kulluha wa qat'uha kulluha wa idba'ul ba'di wa qat'ul ba'di bi syarti taqdimil al-mutbi' wa illam yu'raf illa bi majmu'iha bi al-ikhtaja ilaiha wajaba idba'uha kulluha wa in ta'ayyana bi ba'diha jaza fi ma 'ada dhalik al-ba'du al-awjuh al-thalatha. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Pembahasan kita tentang anak tu, fihi masail. Ada beberapa permasalahan yang akan kita pelajari. Al-mas'alatul ula anak tu lughatan wasfu syai' bima huwa fi min khair aw syar. Na'at menurut arti bahasa adalah sifat sesuatu yang baik atau yang jelek. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh sesuatu yang baik atau yang jelek disebut apa? Na'at. Atau dalam bahasa yang lain wasfun atau sifatun. Na'tun, wasfun, sifatun, ini satu makna. Sifat sesuatu yang baik atau yang jelek. Wastilahan, adapun secara istilah, seperti na'at secara umum, at-tabi al-mustaq awil mu'awwal bihi al-mubayyin li lafzi matbu'i. Salah satu tawabi, nah, tawabi berarti mengikuti i'rab matbu'nya, ya. Salah satu tawabi yang berbentuk mustaq atau berbentuk mu'awwal bil mustaq, yang menjelaskan lafat matbu'nya. Nah, ini definisi na'at secara umum. Nanti ada pembagian na'at, na'at hakiki, na'at sababi, yang memiliki definisi khusus. Adapun ini adalah na'at secara istilah nahwu yang secara umum, yakni isim mustaq atau mu'awwal bil mustaq, ya, salah satu tawabi yang berbentuk isim mustaq atau mu'awwal bil mustaq yang menjelaskan lafad matbu'nya. Al-mas'alatu athaniyah, al-muradu bil mustaq wa makan ala hadathin wa sahibi. Yang dimaksud dengan isim mustaq itu adalah isim yang menunjukkan peristiwa berikut pelakunya. Jadi dia itu menunjukkan peristiwa dan yang melakukannya. Ya. Wa huwa yasmulu arba'ata asya', Si mustaq ini ada empat macam. Al-awwal ismul fa'il. Nahu ja'a Zaidun ad-dharibu. Ad-dharibu na'tun li Zaid wa huwa ismul fa'il. Jadi kalau ada na'at yang berbentuk isim fa'il, maka ini namanya na'at mustaq, ya. Nah. Tsani ismul maf'ul nahu ja'a Zaid al-madrubu. Al-madrubu na'tun li Zaid wa huwa ismul maf'ul. Tsalis as-sifatul musyabbaha nahu ja'a rajulun Hasan. Hasan na'tun li rajul wa huwa sifatul musyabbaha. Arabi ismu tafdil nahu ra'aitu rajulan a'lama minka. A'lama na'tun li rajul wa huwa ismu tafdil. Jadi kalau na'atnya berbentuk isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahat, isim tafdil, maka ini namanya na'at yang berasal dari isim mustaq. Udah, gak usah repot-repot. Al-mas'alatu ats-tsalitsa, al-muradu bil mu'awwal bil mustaq wal jawamid taqumu maqama al mustaq fi dalalati ala ma'nahu wa huwa katsir. Sedangkan mu'awwal bil mustaq adalah isim-isim jamid yang menempati posisi isim mustaq secara makna. Jadi dia itu bukan isim mustaq tapi jadi na'at yang bisa ditakwil dengan isim mustaq yang semakna, maka namanya apa ini? Al-mu'awwal bil mustaq. Ini banyak. Wa dzakara musannif fi dzalika sittata asya. Penyusun yakni matan, penyusun matan Mutamim al-Jurmiyah, yakni Al-Khattab rahimahullah, hanya menyebut enam. Nah, macam. Enam. Al-awwal ismu isyarah. Nah, ismu isyarah jadi na'at padahal bukan isim mustaq, maka disebut ma'awal bil mustaq. Nahu maratu bi Zaidin hadha. Hadha na'tun di Zaid. Ay al-khabir awil musyar ilai. Yakni ditakwilkan dengan makna al-khabir atau al-musyar ilai. Al-khabir, al-musyar ilai adalah mustaq, ya. Yakni mentakwil makna hada tadi. Aku melewati Zaid hada yang ini, yakni al-khadir yang ada ini atau al-musail atau yang ditunjuk. Hada na'at dari Zaid. Karena bukan isim mustaq maka disebut mu'awwal bil mustaq. Tsani ismul mausul. Nahu maratu bi Zaid alladhi qama ay al-qa'im. Alladhi qama na'at. Maknanya sama dengan al-qa'im. Thalis dhu nahu maratu bi rajulin dhi ma'alin ais fi sahibi ma'alin. Dhi ma'alin na'at dari rajul. Dhu artinya sahib. Sahib itu mustaq. Dhu mu'awwal bi mustaq, ya. Rabi al-ismul mansub, isim yang bersambung dengan ya nisbah. Arabun arabiyun. Dimasku dimaskiyun. Indonesia indonesiyun. Malaysia maliziyun. Italia italiyun. Al-Brazil brazili. Yaban yabani. Filistin filistini. Dan yang semisalnya ya yang nempel pada isim-isim itu namanya ya nisbah. Isim yang bersambung dengan ya nisbah disebut isim mansub pakai sin, ya. Nah, kalau ada na'at dari isim mansub maka namanya apa ini? Yang berbentuk mu'awwal bil mustaq. Bentuknya itu mu'awwal bil mustaq. Maratu bi rajulin dimaskiyin ay mansubin ila Dimasko. Taib. Al-khamis al-jumlah. Nah, na'at jumlah ini termasuk bagian dari mu'awwal bil mustaq. Di salah satu syarat, na'at jumlah itu harus memenuhi tiga syarat. Al-awwal ayyakunil man'ut nakiratan. Nah, man'utnya harus nakirah. Asani antakunal jumlah tu khobariyatan, jumlahnya jumlah khobariyah, bukan tolabiyah, bukan isim, bukan fi'il amar, bukan fi'il nahi, ya, jumlahnya. Asalis antakunal jumlah tu mustamilatan ala rabitin bil mausufi. Salah itu, bukan bil mausul, tapi bil mausufi. Diralat. Yang ketiga, jumlahnya mengandung rabit, lafaz yang menghubungkannya bil mausufi, dengan mausufnya, dengan manutnya, ya. Nahu qali ta'ala wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Turja'una itu jumlah, ya, na'at. Manutnya yauman nakirah, ya kan, jumlahnya terjauna khobariyah, bukan fi'il amr, bukan fi'il nahi, bukan talabiyah, ya. Kemudian jumlah itu memiliki rabit yang kembali kepada mausuf, terjauna fihi, fihi kembali kepada yauman. Naam, rabitnya, maka terjauna na'at jumlah. Nah, jumlah masuk dalam bab al-mu'awwal bil mustaq. Terja'un ay raji'ina fi ilallah. As-sadis yang keenam, al-masdar. Masdar termasuk mu'awwal bil mustaq. Kalau jadi na'at, ya, bisarti mulazamatil ifrat wa tadkir. Syaratnya, masdarnya tetap mufrad mudzakkar. Sekalipun man'utnya mufrad musanna atau jamak, mudzakkar atau muannas, enggak peduli, masdarnya tetap mufrad mudzakkar. Ini syaratnya. Contoh, maratu bi rajulin adlin wa bi imra'atin adlin ay adil wa adilah. Maratu bi rajulaini adlin ay adilaini. Maratu bi rijalin adlin ay udulin. Nah, adlin masdar. Nah, ad dari semuanya bisa manutnya mufrad mudzakkar rajul, bisa mufrad muannas imra'ah, bisa musanna mudzakkar rajulain adrin, bisa jamak mudzakkar rijalin adrin. Jadi syarat masdar bisa jadi na'at harus berbentuk mufrad dan mudzakkar apapun bentuk manutnya, dan termasuk berbentuk mu'awwal bil mustaq. Tayyib. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. An-na'tu kismani haqiqiyun wa sababiyun. Na'at ada dua macam, haqiqi dan sababi. Kalau tadi mustaq dan mu'awwal bil mustaq itu bentuk lafaz na'atnya, ya. Tapi kalau na'at hakiki dan sababi ini pembagian berdasarkan kemampuannya dalam merofakkan isim sesudahnya, ya. Fal hakiki ma rafa'a dhamiran mustatiran ba'dahu. Na'at hakiki ialah na'at yang bisa merofakkan dhamir mustatir sesudahnya. Nahu ja'a Zaidun al-Aqilu. Telah datang Zaid, orang yang berakal. Al-Aqilu itu mengandung dhamir mustatir, takdirnya huwa menjadi fa'il. Seperti dia rafa' yang merafa'kan dia al-Aqilu. Na'at, ya. Na'at yang semacam ini namanya na'at apa? Hakiki. Wassababiyu ma'rafa'a isman dhahiran au dhamiran barizan ba'dahu. Sedangkan na'at sababi ialah na'at yang bisa merafakkan isim dohir atau domir baris sesudahnya. Nah, huja'a Zaid al-Aqilu abuhu. Abu rafa fa'il yang merafakkan ialah na'at, itu al-aqidu, sehingga disebut na'at sababi. Ja'a gulamu mra'atin daribatuhu hiya, hiya fa'il yang merafakkan ialah na'at daribatuhu. Maka na'atnya namanya na'at sababi. Al-mas'alatu al-khamisah an-na'tu al-haqiqi yadba'u madbu'au fi asati umur. Ciri na'at hakiki ialah mengikuti madbu'nya dalam 10 perkara. Wa ya'rafu wa nasbu wal khafdu wal ifrat wa tasniyah wal jam'u wa ta'rif wa tankir wa tadkir wa ta'nif. Rafa ikut rafa, nasab ikut nasab, khafat ikut khafat, mufrad ikut mufrad, mutsanna ikut mutsanna, jamak ya ikut jamak, ma'rifat ya ikut ma'rifat, nakirah ya ikut nakirah, mudzakkar ya ikut mudzakkar, mu'anas ya ikut mu'anas. Pokoknya dia harus ikut matbu'nya secara total. Ya, cirinya na'at apa ini? Hakiki. Nahu qama Zaid al-Aqilu ra'aitu Zaidan al-Aqila maratu bi Zaidin al-Aqili ja'at Hindun al-Aqilatu ra'aitu Hindan al-Aqilata maratu bi Hindin al-Aqilati ja'a rajulun aqilun ra'aitu rajulan aqilan maratu bi rajulin aqilin ja'a Zaidani al-Aqilani ra'aitu Zaidaini al-Aqilaini maratu bi Zaidaini al-Aqilaini ja'a az-Zaidani al-Aqilani ra'aitu az-Zaidaini al-Aqilain maratu bi Zaidaini al-Aqilain ja'a az-Zaidun al-Aqilun ra'aitu Zaidina al-Aqilina maratu bi Zaidin al-Aqilin ja'atil Hindani al-Aqilatani ra'aitu al-Hindain al-Aqilataini maratu bi Hindain al-Aqilataini ja'atil Hindain Hindatul Aqilatu ra'aitul Hindati al-Aqilati baratu bil Hindati al-Aqilat. Naam. Al-Aqil, al-Aqilah, Aqil, Aqilah, semuanya itu jadi na'at hakiki. Itu dicontohkan semua supaya tahu bahwa na'at hakiki itu mengikuti matbu'nya secara totalitas dalam 10 perkara: rafa, nasab, khafad, mufrad, mutsanna, jama', mudzakkar, mu'annas, nakirah, ma'rifat. Paham ya? Na'am. Itu na'at hakiki. Al-mas'alatu as-sadisah an-na'tu as-sababi yadba'u madbu'u fi khamsati umur. Adapun na'at sababi mengikuti matbu'nya, ingat matbu'nya, dalam 5 perkara. Wa ya'rafu wa nasbu wal khafdu wa ta'rif wa tankir, mengikuti matbu'nya dalam 5 perkara. Rafa ya ikut rafa, nasab ya ikut nasab, khafad ya ikut khafad, ma'rifat ya ikut ma'rifat, nakirah ya ikut nakirah. Wa yatba'u marfu'ahu fi amrain, dan mengikuti isim yang dirafakannya, isim dohir yang dirafakkan sesudahnya itu ya, mengikuti itu dalam 2 perkara. Wa ya at-tadhkir wa ta'nits, dalam perkara mudzakkar dan mu'anas. Kalau yang dirafakannya itu mudzakkar, dia ikut mudzakkar. Kalau yang dirafakannya itu mu'anas, dia ikut mu'anas. Wa huwa mulazimul ifrat, dan na'at sababi ini tetap mufrad. Lahu ja'a Zaidun al-qa'imatu ummu. Kenapa kok al-qa'imatu? Enggak al-qa'imu, karena yang dirafakannya itu ummuhu mu'annas ya. Ja'at Hindun al-qa'imu abuha. Kenapa kok al-qa'imu, enggak al-qa'imatu? Karena yang dirafakannya abuha itu mudzakkar ya. Naam. Takul maratu bi rajulin qa'imatin ummuh wa bi imra'atin qa'imin abuha. Takul maratu bi rajulaini qa'imin abawahuma wa maratu bi rijalin qa'imin aba'uhum. Semua contoh ini menunjukkan bahwa na'at sababi itu tetap mufrad. Sekalipun matbu'nya mudzakkar musanna atau jamak, enggak peduli. Ya. Taib. Jadi mengikuti matbu'nya dalam lima perkara, rafa' nasab, rafa' ma'rifat, nakirah. Mengikuti isim yang dirafa'kannya dalam dua perkara, mudzakkar mu'annas. Kemudian na'at sabab ini tetap berbentuk mufrad, enggak dimusanakan, enggak dijamakkan. Tanbih. Catatan penting. Qala Sibawai. Sibawai berkata, idza kana al-ismul marfu' bi na'ti jam'an. Kalau misalil akhir, fal ahsan fi na'ti ayujma' jam'an taksir. Sudah mau habis suaranya ya. Nah, kalau isim yang dirafakkan oleh na'at sababi itu berbentuk jamak seperti contoh yang terakhir tadi, maratu birijalin qa'imin aba'uhum. Nah, itu kan aba'uhum yang dirafakkan na'at sababi berbentuk jamak, ya kan? Maka yang lebih bagus na'atnya juga dibentuk jamak taksir. Hukum asalnya kan na'atnya mufat ya sababi. Tapi kalau yang ini yang dirafakkan kok berbentuk jamak seperti itu, kata si Bawai, na'atnya ikutkan jamak taksir juga. Pengecualian ya. Fayuqal maratu birijalin qiyamin. Harusnya kan qa'imin ya kan? Dijamak taksirkan qiyamin. Karena yang dirafakkannya itu apa? Umum jamak. Kata si Bawai gitu. Maratu bi rijalin ku'udin ghilmanu. Ini kurang alif. Bi rijalin ku'udin ghilmanu. Wa huwa afsah. Yang seperti ini lebih bagus daripada min qa'imin aba'uhum atau qa'id ghilmanu bil ifrad dengan mufrad. Wal ifrad kama taqaddam afsah min jam'i tasih. Tapi kalau dibandingkan dengan jamak mudzakkar salim, maka lebih bagus mufrad. Kalau mufrad dibandingkan dengan jamak taksir, maka kata si Bawah lebih bagus jamak taksir. Ini kalau yang dirafakkan berbentuk jamak ya. Tapi kalau mufrad dibandingkan dengan jamak mudzakkar salim, maka lebih bagus mufrad. Contoh ini. Maratu birijalin qa'imina aba'uhum. Nah, ini salah contohnya ya. Maratu bi rajulin qa'imina aba'uhum, rajulin ya bukan rijal. Maratu bi rajulin qa'idina. Oh, astaghfirullahaladzim. Maratu birijalin qa'imin aba'uhum. Maratu birijalin qa'idina ghilman. Nah, rijal, ya, ya betul. Berarti yang rajul diganti jamak birjalin qaidin ghilman. Nah, jadi kalau yang dirafakkan itu berbentuk jamak, maka na'at sababinya boleh dibaca tiga bacaan. Yang pertama tetap mufrad seperti kaidah awal ya. Contoh waratu birjalin qaimin abauhum. Bacaan yang kedua na'at sababinya dibaca jamak taksir. Contoh martu birjalin qiyamin abauhum. Yang ketiga na'at sababinya dibaca dengan jamak mudzakkar salim. Martu birjalin qaimina abauhum. Kata si Bawai, kalau dibandingkan bentuk mufrad sama bentuk jamak taksir, maka yang lebih bagus jamak taksir. Kalau dibandingkan bentuk mufrad dengan jamak mudzakkar salim, maka lebih bagus mufrad. Nah, paham ya? Jadi hukum asal na'at sababi tetap berbentuk mufrad, kecuali ketika yang dirafakannya berbentuk jamak, maka na'at sababinya bisa dibaca tiga bacaan. Bisa tetap mufrad, bisa dibuat jamak taksir, bisa berbentuk jamak mudzakkar salim. Kata si Bawai, kalau berbentuk jamak taksir itu lebih bagus dari berbentuk mufrad. Nah, bentuk mufrad lebih bagus daripada bentuk jamak mudzakkar salim. Pertanyaannya, bagus mana? Bentuk jamak taksir sama bentuk jamak mudzakkar salim. Jawabannya lebih bagus dapat jamak taksir. Sama mufrad aja bagus jamak taksir, apalagi sama jamak mudzakkar salim, lebih bagus jamak taksir. Kenapa? Karena bentuk mufrad lebih bagus daripada jamak mudzakkar salim ya. Nah, padahal bentuk jamak taksir lebih bagus daripada bentuk mufrad ya. Intinya tadi itu, kalau yang dirafakkan berbentuk rafak, kalau yang dirafakkan berbentuk jamak, maka na'at sababinya boleh dibaca tiga bacaan, tetap mufrad, dibuat jamak taksir, atau berbentuk jamak mudzakkar salim. Enam. Berarti urutannya kata si Bawai, yang paling bagus berbentuk jamak taksir, nomor dua berbentuk mufrad, ketiga berbentuk jamak mudzakkar salim. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk masalah berikutnya akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala.